Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah kajian kita di pagi hari ini akan membahas seputar permasalahan doa. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman dalam satu ayat yang mulia, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Dan apabila bertanya kepada engkau hambaku wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan sungguh ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Maha suci dan maha terpuji Allah jalla wa ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan permintaan dan permohonan hambanya kepadanya, Allah menjadikannya sebagai satu bagian dari ibadah. Di samping barakallahu fikum, seorang hamba tatkala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sedang menyampaikan sebuah permohonan, sebuah harapan, cita-cita yang dia mengharapkan Allah jalla wa'ala akan mengabulkan permohonan tersebut. Allah akan memberikan kepada dia apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Tetapi di saat yang sama ternyata hamba tersebut pun sedang melakukan ibadah yang dia akan mendapatkan ganjaran dan nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan bahwa sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan atas kalian. Sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa kepadanya. Dan tidaklah datang satu perintah di dalam Al-Quran, perintah dari Allah jalla wa'ala, di mana Allah ridha dan Allah suka dengan perintah tersebut, maka menunjukkan bahwa apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala pun menjanjikan kepada hambanya untuk mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepada Allah jalla wa'ala. Adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari sahabat An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Disebutkan pembahasan yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya doa adalah ibadah. Ada dua sisi penunjukan bahwa kalimat ad-du'a'u huwal ibadah itu dipisah dengan dhamir al-fasl, yaitu kalimat huwa, doa adalah ibadah. Kemudian yang kedua, Kalau secara normal dalam susunan bahasa Arab, mubtada dan khabar itu adalah ma'rifah ketemu dengan nakirah. Namun subhanallah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bentuk khabarnya dengan menggunakan ma'rifah alif wal lam. Mestinya ad-du'a'u ibadatun. Tapi disebutkan dengan lafaz ad-du'a'u, disebutkan dhamir al-fasl tadi pertama yaitu kalimat huwa. Ternyata khabarnya juga menggunakan ma'rifah alif wal lam al-ibadah. Menunjukkan bahwasanya doa itu adalah seagung-agung perkara ibadah. Bahkan semua bentuk ibadah atau semua bentuk doa atau di doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam, doa ibadah dan doa masalah, yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah seagung-agung perkara ibadah. Doa ibadah maknanya adalah semua bentuk ibadah yang kita lakukan itu mengandung makna doa. Salat, puasa, zakat, meskipun seorang hamba tidak melafadzkan dengan lisannya agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah yang sedang dia lakukan, namun terkandung dalam lisanul hal, dalam perbuatannya itu terkandung harapan yang besar semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadahnya. Dan jenis doa yang kedua adalah doaul mas'alah, doa permintaan. Doa permintaan itu bisa dalam bentuk istighatsah, isti'anah, isti'adzah, minta pertolongan, minta perlindungan. Ini semua berporos dan kembali kepada kata doa. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah perkara yang sangat agung. Dan doa itu sendiri adalah sebuah kondisi dan sebuah keadaan di mana seorang hamba sedang menampakkan kefakirannya. Seorang hamba sedang menunjukkan kelemahan dirinya. Betapa sangat butuhnya dia, dan dia tampakkan kepada Rabb semesta alam, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang maha mampu memberikan setiap apa yang kita inginkan. Harapan untuk mendapatkan manfaat, harapan untuk tertolak dari berbagai macam bentuk mudarat, itu kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhan, kefakiran, dan kelemahan kita dengan seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang memiliki segalanya. Segala karunia ada di sisi Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, di dalam sebuah hadis disebutkan, yadullahi mal'a la taghiduha nafaqah, sahaul layli wan nahar, ara'aytum ma anfaqa mundhu khalaqas samaa'a wal arda, fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala penuh. Nafkah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaul layli wan nahar, Allah terus senantiasa mencurahkan setiap hari dan setiap malam karunia kepada hambanya. Bagaimana menurut kalian, kata Rasul? Bayangkan apa yang Allah karuniakan kepada kita sejak Allah menciptakan langit dan bumi, itu tidak berkurang apa yang ada di tangan Allah. Sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu memiliki 100 rahmat. Namun dari 100 ini, yang Allahu Jalla wa'ala berikan, turunkan ke dunia adalah satu. Satu rahmat. Allah tahan sebanyak 99 rahmat yang akan Allah berikan di yaumul qiyamah nanti, di jannah, di surga, dan digabungkan satu rahmat ini dengan yang 99 tadi. Bisa dibayangkan, seluruh kehidupan dunia ini dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada hambanya dari berbagai macam karunia, sesuatu yang sulit untuk kita jangkau dengan akal kita. Benar-benar sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana pula hadis yang lain disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala menyebutkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalangan jin ataupun manusia seluruhnya berdiri di satu tempat, lalu masing-masing menyampaikan harapan dan permohonannya kepada Allah. Ada yang berdoa, ya Allah, berikan seluruh kepulauan Bali hanya untuk saya sendiri. Ada yang meminta, ya Allah, semua transportasi darat saya punya. Ya Allah, semua transportasi udara milik saya pribadi. Sebutkan semua apa yang kita minta. Sampaikan kepada Allahu Jalla wa'ala. Maka ketika setiap kita minta kepada Allah, dari manusia pertama sampai terakhir, jin dan manusia, Allah kasih masing-masing permintaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, itu tidak mengurangi sedikit pun karunia yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan yang dalam dan luas, maka air yang menempel di jarum itu, itulah hakikat dari apa yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluknya dari yang telah kita gambarkan tadi. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Jalla wa'ala, karunia Allah itu tidak terhingga. Sehingga setiap kita memang fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang sedang dalam musibah, maka doa adalah senjata bagi dia untuk bisa terangkat dari musibah tersebut. Ketika dia menghadapi kondisi yang sangat sulit, berada dalam ancaman, maka doa adalah senjata bagi dia yang akan menyingkap berbagai kesulitan yang sedang dia hadapi. Tengadahkan tangan ini kepada Allah Rabbul Alamin. Tampakkan kefakiran dan kebutuhan kita, kerendahan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Paling tidak, yang harus terpatri dalam jiwa kita terkait dengan masalah doa, yang kalau kita tahu hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak akan ada satu orang muslim pun yang akan malas berdoa kepada Allah. Coba perhatikan, disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang dalam doa itu tidak ada dosa. Tidak meminta sesuatu yang sifatnya dosa. Dan tidak ada kandungan doanya bentuk pemutusan tali silaturrahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah akan berikan kepada dia satu dari tiga hal. Minimal salah satunya akan didapatkan. Yaitu, imma ayyu ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi Allah segerakan doanya. Di saat dia memohon, berdoa, meminta kepada Allah, Allah kabulkan secara langsung. Atau yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Allah tidak kabulkan di saat dia meminta. Ya Allah berikan saya rizki, ya Allah berikan saya anak, ya Allah berikan saya kesembuhan untuk orang tua saya. Tidak Allah kasih di saat itu. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tunda di akhirat balasan atas doa dan permintaannya. Atau kemungkinan yang ketiga adalah wa imma an tusrafa anhu as-su' bimithliha au ayusrafa anhu as-su' bimithliha. Ternyata dipalingkan dari dia kejelekan yang semisal. Yang tadinya dia akan tertimpa sebuah mudarat, sebuah bahaya yang mungkin lebih besar, ternyata Allah singkirkan bahaya yang akan menimpa dirinya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat patut untuk kita renungi ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aku tidak terlalu memperdulikan sebuah atau seorang muslim, atau tidak menakutkan suatu doa itu tidak dikabulkan. Karena kalau tidak dikabulkan secara langsung, mungkin ya, atau Allah akan tunda di akhirat nanti. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika seorang muslim tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, urusan dikabulkan terserah, Allah maha berkehendak. Akan tetapi yang berbahaya adalah ketika seorang muslim tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, namun doa itu sendiri memiliki adab-adab yang harus ditunaikan. Di antara adab dalam berdoa adalah, yang pertama, hendaknya seorang muslim dalam berdoa memiliki keteguhan hati terhadap apa yang dia minta, kemudian yakin dan berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka bahwa Allah akan menerima doanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfir li in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta, fa inna Allah la mukrihalah. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian berdoa menyatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah rahmatilah aku ya Allah jika engkau mau. Ini dilarang mengucapkan kalimat seperti ini. Karena adanya taraddud atau keraguan atau digantungkan dengan kalimat jika engkau menghendaki atau jika engkau mau ya Allah, itu ada dua mafsadah atau kerusakan yang ada padanya. Satu, seakan-akan ada pihak yang bisa untuk memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita meminta kepada orang, tolong saya kepengen pinjam uang, tapi ya kalau bapak mau sih terserah. Ini seakan-akan ada kita bisa memaksa atau tidak orang tersebut. Atau juga kemungkinan yang lain disebutkan oleh para ulama, Sebagaimana dalam lafaz yang lain, fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'ta. Karena Allah tidak menganggap besar apa yang Dia berikan kepada hambanya. Seakan-akan kalau kita minta kepada Allah, apa yang kita minta itu besar di hadapan Allah. Kalau kita minta ke orang pinjam uang 10 juta misalnya. Ya tapi kalau mau sih, kalau boleh. Karena kita merasa ini besar ini yang kita minta. Padahal Allah tidak ada yang besar untuk Allah berikan kepada kita. Sebagaimana gambaran hadis yang kita sebutkan. Semua kita minta. Jin, manusia, awal dan akhir. Allah kasih semuanya. Itu tidak mengurangi yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Minta. Minta dengan penuh keteguhan. Jangan ada kalimat-kalimat gantung tadi. Kemudian juga menunjukkan seakan-akan hamba itu tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ampunilah aku kalau mau sih. Ya seperti kita ke orang, saya kepengen pinjem piring dulu. Ya kalau mau sih, kalau enggak di rumah juga 500 piring ada. Nah bahasanya seperti itu. Maka ini dilarang untuk meminta dengan menggantungkan tadi. Minta kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, ya Allah. Jangan ada kalimat, jika engkau menghendaki, jika engkau mau, ya Allah. Tidak. Kemudian dalam berdoa penuh keyakinan. Mantapkan hati ini, Allah kabulkan doa kita. Kenapa? Fa innallaha inda dhanni 'abdi. Karena Allah itu berada pada prasangka hambanya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah, minta kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Karena Allah tidak akan mengabulkan satu doa yang datang dari hati yang lalai dan kosong. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya dari adab dalam berdoa adalah mencari waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa. Ini sangat penting. Pertanyaannya adalah apa saja waktu-waktu mustajab untuk berdoa? Sebuah pertanyaan diajukan kepada Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang apakah atau apa sajakah waktu-waktu yang mustajab untuk seorang berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Maka di antara yang beliau sebutkan adalah yang pertama, bainal adzan wal iqamah. Berdoa antara azan dan qamat. Ini waktu yang mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamat. Qamat itu waktu yang cukup sempit. Tetapi sempitnya waktu itu hendaknya seorang muslim serius bersemangat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya, maka Allah malu untuk hamba tersebut menariknya dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan doa dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu mustajab yang kedua adalah pertengahan malam atau lebih afdal di sepertiga malam yang terakhir. Disebutkan dalam sebuah hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Thumma qala man yad'uni fa astajiba lah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah wa man yas'aluni fa u'tiyah. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Dan siapa yang memohon kepadaku pasti akan aku berikan permohonannya. Sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang disaksikan. Masyhuda. dia termasuk waktu yang kondisi seseorang ketika dia bangun, menunaikan salat witir, qiyamul lail, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini kondisi yang jauh dari riya. Di saat dia bersendiri di keheningan malam, ketika semua manusia dalam keadaan tertidur lelap, dia bersendiri dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu mustajab yang lainnya adalah sujud, posisi ketika sujud. Disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Kondisi paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah jalla wa ala. Posisi ketika sujud berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minta perkara dunia dan perkara agama kita. Namun tentunya bagi imam, dilihat kondisi ketika dalam keadaan salat berjamaah. Kalau dia minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk 50 saudaranya, yang masing-masingnya pesan juga 10 jadi 500, ini memakan waktu yang sangat lama sampai leher makmum, apa istilahnya, kembang. Nah, dilihat kondisi. Atau ketika seorang dalam keadaan salat sunnah sendirian, dalam keadaan dia qiyamul lail, salat malam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam yang ditemani oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Di rakaat pertama Rasulullah membaca, ketika membaca surah Al-Baqarah, rakaat pertama, Hudzaifah berpikir ini Rasulullah akan selesai pada rakaat, pada ayat yang ke-100. Ternyata lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, insyaallah Rasulullah ini akan selesai dengan surah Al-Baqarah. Ternyata masih lanjut membaca An-Nisa sampai selesai. Masih dilanjut lagi dengan Ali Imran. Begitu urutan dalam hadisnya, bukan Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ini 4 juz seperempat di rakaat pertama. Di rakaat yang pertama. Ini memang cukup lama. Sampai-sampai kata Hudzaifah, terbetik dalam hatiku kepengen tak tinggal Rasulullah salat sendirian. Ini salat lama sekali. Memang demikianlah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anhu anha, Rasulullah itu ketika salat malam hatta tatafattara qadamah, kaki beliau sampai bengkak. Kalau di musim dingin, ukuran waktu disebutkan oleh para ulama, tatkala Rasulullah salat 2/3 malam, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail, berarti salat malam itu ditunaikan sekitar 8 jam. Lah Rasulullah ketika salat di rakaat pertama tadi baca Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, itu ditambah setiap melewati ayat azab, beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap melewati ayat rahmat, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih lama lagi. Nah, maka yang seperti ini, barakallahu fikum, demikian pula Rasulullah salatnya, rukuk dan sujudnya pun sama panjangnya atau hampir sama dengan panjang berdirinya. Nah, namun yang tadi dilihat situasi dan kondisi. Namun salat itu sendiri adalah seorang sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan salat dia. Namun kondisi paling dekatnya seorang hamba yang menampakkan kondisi paling fakirnya, paling rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa aktsiru ad-du'a, maka perbanyaklah untuk doa kepada Allah jalla wa ala. Hadis yang lain disebutkan, amar ruku, adapun ruku, fa'adzimu fihi ar-rabb, maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim. Naam, ini bentuk ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Faqumna ayyustajab lakum, maka sangat pantas untuk dikabulkan atas kalian. Kemudian waktu yang mustajab lainnya adalah ketika khatib duduk di mimbar memulai melaksanakan khutbah hingga selesai pelaksanaan salat Jumat. Ini juga di antara waktu yang mustajab. Kemudian yang berikutnya adalah ba'dal asr, sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Memang barakallahu fikum, yaumul jum'ah itu padanya ada satu waktu yang sangat singkat, yang tidaklah seorang muslim, seorang hamba berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bertepatan dengan waktu yang singkat tersebut kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Dan itu dirahasiakan. Ketepatan waktunya itu dirahasiakan. Sebagaimana pula dalam bulan Ramadan, barakallahu fikum, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Namun di sana ada waktu-waktu yang disebutkan lebih diharapkan untuk dijumpai malam-malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Sebagian lafaz yang lain menyebutkan paling diupayakan mencarinya pada malam yang ke-27. Demikian pula tentang waktu singkat yang Allah rahasiakan yang ada di hari Jumat, dan hikmahnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan agar seorang muslim benar-benar semangat untuk mencarinya dan memanfaatkan waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian, oh tinggal 3 menit lagi, sekarang baru mau duduk biar bertepatan dengan waktu tersebut. Tidak. Maka di antara waktu yang lainnya adalah disebutkan mulai ba'dal asr sampai terbenamnya matahari. Namun ada juga lafaz-lafaz yang lain menyebutkan faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka kejarlah, carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah asar, yakni menjelang akan terbenamnya matahari. Tadi bukan terbit ya, ba'dal asar sampai terbenamnya matahari. Ini diupayakan di hari Jumat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu waktu yang sangat mustajab. Kemudian yang lainnya adalah di akhir salat sebelum salam. Di akhir salat sebelum salam. Ketika selesai membaca tasyahud, maka doa yang lain yang sangat dianjurkan Rasulullah, bahkan para ulama menyebutkan hukumnya wajib dibaca setelah tasyahud sebelum salam, yaitu berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al masiihid dajjal. Berlindung dari 4 perkara ini. Kemudian doa yang lainnya dari doa-doa yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada sebagian sahabatnya, jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung salat salatmu sebelum salam untuk mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Digabungkan. Tambah lagi doa dengan apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara tempat dan waktu yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang lain dalam berdoa adalah suara itu tidak terlalu keras namun tidak juga terlalu kecil. Nah, disebutkan sebuah hadis atau sebuah ayat, wala tajhar bi salatika wala tukhafit, jangan kamu jaharkan salatmu dan jangan kamu rendahkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menafsirkan ayat ini bahwa makna wala tajhar bi salatika, jangan kamu jaharkan, keraskan salatmu dalam ayat ini, yaitu bi du'aika, jangan kamu keraskan doamu. Namun jangan pula direndahkan. Ini suara yang lirih, pertengahan. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami mendekati kota Madinah, maka Rasulullah bertakbir, kemudian para sahabat pun bertakbir, kemudian mereka berdoa dengan mengangkat suara mereka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakin tad'una sami'an basira. Sayangi diri-diri kalian, karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan ghaib, yang tidak ada. Bahkan kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang lainnya dari adab dalam berdoa adalah mengawali doanya dengan puji-pujian terhadap Allah dan bersalawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidillah au bi tahmidillah wa tsanaa alaihi tsumma liyusalli 'alan nabi tsumma liyad'u. Jika seorang di antara kalian berdoa, maka awalilah dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca misalnya suratul Fatihah. Ini adalah surah yang mengandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Fatihah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyampaikan apa yang hendak dia minta. Sebagaimana kita kalau kepengen datang minta bantuan ke orang itu tidak langsung minta, biasanya ada kalimat-kalimat pembuka, ya. Kalau mau diistilahkan dengan istilah kita, ada basa-basinya lebih dahulu. Anu Pak gini. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita puji terlebih dahulu sebelum menyampaikan yang kita minta. Dan itu kalau ke orang kita menyampaikan sebuah permintaan, tapi diawali dengan kalimat-kalimat pembuka yang menunjukkan sebuah kesopanan, kesantunan, itu lebih mudah orang itu untuk memberi. Ini bukan dalam rangka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tapi Allah lebih berhak untuk dipuji, disanjung. Kemudian urutannya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru seseorang berdoa. Kemudian yang lainnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, bukan hasan tapi husna. Makna husna dalam bahasa Arab dan tafsirnya adalah al-balighatu fil husn, yang mencapai puncak kebaikan. Setiap nama Allah dan sifatnya itu berada pada puncak kebaikan, puncak kesempurnaan. Maka Allah memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama tersebut. Contohnya, dan itu disesuaikan dengan apa yang kita minta. Ya Rahman irhamni, Ya Ghaffar ighfirli, Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni aku ya Allah. Yang Maha Penyayang, sayangi aku ya Allah. Ya Razzaq irzikni, wahai Allah yang Maha memberi rizki, berikan aku rizki ya Allah. Itu masing-masing disesuaikan. Jangan kemudian, ya Allah, Zat yang amat keras siksaannya, berikan aku rizki ya Allah. Cocok apa enggak? Enggak cocok. Minta rizki yang disebutkan Allah Maha keras siksaannya, itu kurang tepat, kurang pantas. Maka masing-masingnya itu, barakallahu fikum, disesuaikan dengan apa yang ingin kita minta. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram, itu adalah puji-pujian, kalimat-kalimat dan asma wa sifat yang seorang muslim berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah akan kabulkan permohonannya. Kemudian yang berikutnya adalah ada mawani'nya juga doa tersebut. Ada penghalang-penghalangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. "Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Dan Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayatnya tidak saya terjemahkan, seputar perintah kepada rasul untuk memakan yang baik, halalan thayyiban, dan juga kepada kaum mukminin untuk memakan yang halal dan thayyib. Kemudian kata Rasulullah, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabbi. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang yang yutilu as-safar, melakukan safar yang panjang, perjalanan yang panjang. Safar itu, ketika safar itu termasuk waktu yang juga mustajab berdoa kepada Allah. Ketika Rasulullah atau Umar pamitan untuk melakukan umrah, Rasulullah berpesan kepadanya, "La tansauna ya ukhayya min salihi du'aika." Jangan lupakan kami wahai saudaraku dari baiknya doamu untuk kami ketika engkau safar. Maka safar itu waktu yang mustajab. Perbanyak ketika kita sudah safar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta, tinggalkan keluarga kita ya Allah, semoga selamat, Allah kasih berkah dan yang lainnya. Ini ada seorang yang dia melakukan safar, padahal safar itu waktu yang mustajab. Ash'atha, rambutnya kusut, aghbara, kedua kakinya berdebu. Ini kondisi yang sangat mustajab seorang hamba berdoa. Dan dia yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Sudah kita sebutkan tentang keutamaan seorang yang berdoa kepada Allah dengan menengadahkan tangannya, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Sudah terkumpul empat hal pada dirinya. Namun kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun, tapi makanannya dari yang haram, zatnya atau cara mendapatkannya. Wa mashrabuhu haramun, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan badannya dibesarkan dengan yang haram. Fa anna yustajabula, bagaimana akan dikabulkan doa hamba tersebut. Berarti ini ada penghalang-penghalangnya. Di samping ada syarat-syarat yang harus ditunaikan, maka penghalangnya pun harus dihindari, yaitu membersihkan makanan kita, minuman kita, pakaian kita, dan apa yang masuk ke dalam daging kita. Maka yang haram masuk ke dalam daging kita, fannaru aula bih, neraka yang paling berhak untuk melahapnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan adab yang batin adalah seorang hendaknya banyak berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengukuhkan harapannya, rajanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap apa yang dia minta. Ini akadnya satu jam tepat dengan pertanyaan, insyaallah sisa 7 menit. Maka materinya insyaallah sekian, semoga